Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Malik bin Salim hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai ke bab Alamatul Fi'li, pembahasan tanda-tanda fi'il. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyakum. Para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Qala al-musannif, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nits as-sakinah. Telah berkata musannif, yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji, fi'il itu dikenal dengan huruf qad, kemudian huruf sin, saufa, dan ta ta'nits yang berharakat sukun. Asyar, ya, penjelasannya. Ba'da an dzakara al-musannifu 'alamatil ismi, syara'a fi dzikri 'alamatil fi'li. Setelah As-Sunhaji selesai menyebutkan tanda-tanda isim, kemudian beliau mulai, ya, menyebutkan tanda-tanda fi'il. Fa dzakara arba' alamat, ya, idza wajadta wahidatan minha fi kalimah aw ra'aita annaha taqbaluha arafta annaha fi'lun. Maka musannif menyebutkan 4 tanda bagi fi'il. Apabila engkau dapati salah satu darinya, ya, ada pada sebuah kalimat, atau kamu melihat, ya, bahwasanya kata tersebut, ya, menerima tanda tersebut, ya, engkau tahu bahwasanya itu adalah fi'il. Wahiya qad, ya, wahiya harfun min ma'aniha at-tahqiq. Ya, wahiya harfun min ma'aniha at-tahqiq. Nah, pertama qad adalah huruf yang diantara maknanya adalah tahqiq, ya, atau penekanan. Tadkhulu 'alal madhi nahwu qalihi ta'ala qad sami Allah. Ya, qad sami Allahu. Nah, qad ini bisa masuk atas fi'il madhi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami Allah. Ya, ini dalam surat Al-Mujadalah ayat 1. Kemudian kita lihat catatan kakinya. Qad harfu tahqiqin. Ya, sami'a fi'lun madhin, Allahu ismun wa huwa fa'ilun. Nah, kalau nanti kita mengirab, ya, qad ini harfu tahqiq, kemudian sami'a fi'il madhi, Allah itu adalah fa'ilnya. Wa 'alal mudhari nahwu qalihi qad ya'lamu Allah. Dan qad ini bisa juga masuk ke fi'il mudhari. Contohnya qad ya'lamu Allah. Nah, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, kita lihat catatan kakinya. Ya, ini dalam surat An-Nur ayat 63. I'rabnya qad harfu tahqiqin. Ya'lamu fi'lun mudhari, Allahu ismun wa huwa fa'ilun. Kemudian awasin wa saufa. Tanda fi'il kedua dan ketiga adalah sin dan saufa. Wa huma harfa istiqbalin yakhtassani bil fi'lil mudhari. Nahwu qali ta'ala sa'astaghfiru wa qawlihi saufa astaghfiru. Dan sin dan saufa ini, ya, keduanya merupakan huruf istiqbal. Jadi kalau nanti kita mengirab, ya, sin dan saufa, irabnya adalah harfu istiqbal. Ini kenapa dibacanya wahuma harfa, ya, enggak ada nunnya, harfani. Nah, jadi kaidahnya ini musanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau dia menjadi mudhaf, nunnya dibuang. Ya, asalnya seperti ini, wahuma harfani. Tapi karena harfani ini menjadi mudhaf, maka nunnya dibuang menjadi wahuma harfa istiqbalin yakhtasani bil fi'lin mudhari. Jadi sin dan saufa ini dikhususkan untuk fi'il mudhari saja. Tidak mungkin sin dan saufa, ya, masuk kepada fi'il madhi karena namanya juga akan, ya, enggak mungkin ke fi'il madhi yang artinya telah berlalu. Dan yang namanya akan, ya, itu untuk sedang berlangsung atau yang akan, ya, akan datang. Ya, kita lihat catatan kakinya. Nah, di sini kata sa'astaghfiru, yaitu surat Maryam ayat 47. Kemudian cara mengirabnya, sa'astaghfiru, ya, asinu harfu istiqbalin astaghfiru fi'alun mudharun. Jadi i'rabnya saufa dan sin itu harfu istiqbalin, ya, huruf istiqbal. Kemudian wa ta'u ta'nitsi as-sakinah, dan tanda fi'il yang keempat adalah ta' ta'nits yang sukun. Ya, wa hiya harfun yadullu ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu muannatsun. Dan ta' yang berharokan sukun ini adalah huruf yang menunjukkan bahwa apa yang disandarkan kepadanya ini merupakan fi'il yang dalam bentuk mu'annath. Jadi kalau ada ta' yang berharokat sukun, itu menunjukkan bahwa fi'il yang ada yang disandarkan kepadanya ini merupakan mu'annath. Wahiyya mukhtasatun bil fi'alil madhi wa tattasilu bi akhirihi. Dan ta' ta'nits as-sakinah, ya, ini dikhususkan untuk fi'il madhi saja. Jadi enggak mungkin ada fi'il mudhari' yang ujungnya ta' berharokat sukun dan bersambung di akhir katanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'ah. Oh, sebentar. Ini ada yang terlewat. Wa hiya mukhtasatun bil fi'lil madhi wa tattasilu bi akhiri. Nahu qalihi ta'ala qalat namlatun. Nah, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qalat namlatun. Berkata seekor semut. Ini dalam surat An-Naml, ya, ayat 18. Nah, cara mengirob ringkasnya, ya, qalat, ya, qala fi'alun madhin. At-ta'u harfu ta'nitsin, namlatun fa'ilun. Ini cara mengirob ringkasnya. Nah, kemudian wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba. Dan kesimpulan, ya, dari apa yang telah disebutkan oleh musannif tentang tanda-tanda fi'il itu ada empat. Ya, wahidatun mustarikatun bainal madhi wal mudhari wa hiya qad. Ada satu tanda, ya, yang bisa ke fi'il madhi dan juga ke fi'il mudhari, yaitu qad. Nah, tadi dikasih contoh, ya, bahwasanya qad ini bisa masuk ke fi'il madhi dan juga masuk pada fi'il mudhari. Seperti contohnya qad qama, qad yaqumu. Nah, ini keduanya bisa. Wa tsnatani taqtasani bil mudhari wa huma asinu wa sawfa. Dan dua tanda dikhususkan untuk fi'il mudhari saja, yaitu sin dan sawfa. Ya, kemudian wa wahidatun mukhtasatun bil madhi wa hiya ta'u ta'nits as-sakinah. Dan satu tandanya lagi, ya, ini dikhususkan untuk fi'il madhi saja, yaitu ta'nits yang berharokat sukun. Ya, thayyib. Nah, ini ada fawaid wa tanbihat, ya, faedah-faedah dan catatan penting. Nah, kita baca terlebih dahulu. Qad alamatun mustarikatun bainal madhi wal mudhari. Qad ini merupakan tanda, ya, yang bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudhari. Tadkhulu 'alal madhi fatakunu litahqiq ghaliban. Ya. Kalau qad ini masuk pada fi'il madhi, ini biasanya, ya, secara kebiasaan, ini artinya untuk tahqiq, ya. Tahqiq ini artinya penekanan, ya, faedah tahqiq ini penekanan artinya sungguh. Ya, nahu contohnya wa na'lamu an qad sadaqtana. Kemudian wa takunu litaqrib. Dan terkadang, ya, qad masuk pada fi'il mudhari, masuk pada fi'il madhi, ini bimana taqrib, ya. Taqrib itu dekat. Nah, nahu contohnya qad qamatis shalah ai qaruba qiyamuha. Ya, qad qamatis shalah ini artinya qaruba qiyamuha. Ya. Waktunya dekat, ya, untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan waktunya dekat, ya. Kemudian wa tadkhulu 'alal mudhari. Qad masuk pada fi'il mudhari fatakunu litaqlil. Ya, ghaliban. Nah, secara kebiasaan kalau qad masuk fi'il mudhari, ya, secara kebiasaan ini diartikan taqlil, ya, jarang. Ai taqlilu waqa'il fi'li. Ya, jarang terjadinya suatu perbuatan atau perbuatan tersebut ini jarang terjadi. Nahu contohnya al-kadzubu qad yasduqu. Ya, al-kadzubu qad yasduqu. Orang yang kadzub, yang sering untuk berdusta, ini jarang sekali, ya, jarang sekali dia itu berbuat jujur. Wa tati li taksir. Nah, terkadang juga ya dia bermakna taksir, ya. Kalau tadi taklil ya jarang, ya kalau taksir ini sering, ya itu artinya sering. Nahu contohnya qad yajudul karimu. Ya, orang yang mulia, orang yang dermawan itu senantiasa berbuat derma. Kemudian wali tahqiqi huwa katsirun jidan fil Qur'anil Karim, ya. Dan bahwasanya makna untuk tahqiq, ya, penekanan atau artinya sungguh, ini banyak sekali dijumpai di dalam Al-Qur'an yang mulia. Contohnya qad ya'lamullah. Nah, bisa dilihat pada kitab Mughnil Labib, ya, Rasul Mabani, kemudian Adwa'ul Bayan, Syarhul Kafrawi alal Ajurumiyah, kemudian Wahasyah Abi Najah. Asani yang kedua, sebentar, ini ada faedah yang perlu kita sampaikan. Nah, di sini kecuali pada perbuatan Allah, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha litahqiq, ya. Jadi qad kalau setelahnya fi'il mudhari, nah kalau itu berkaitan dengan sifat Allah, ya, perbuatan Allah, maka itu adalah artinya sungguh, ya. Seperti tadi di ayat yang telah dicontohkan, qad ya'lamullah. Nah, ini kan enggak mungkin kalau kita terjemahkan terkadang, ya, terkadang Allah mengetahui. Ini kan tadi diartikan litaklil gitu, ya. Nah, tapi di sini kalau yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala, nah ini tidak diterjemahkan terkadang Allah mengetahui. Tapi apa? Bahwasanya Allah benar-benar mengetahui. Ini enggak mungkin, ya. Ini sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah yang Maha mengetahui. Maka kalimat qad ya'lamullah, ya, sekalipun dia fi'il mudhari, tapi tetap kita artikan sungguh. Nah, kemudian yang kedua, ya, ta'u ta'nis as-sakinah. Ya, ta'u ta'nis as-sakinah. Al-muradu anna as-sakinah fi asli wad'iha, fala yaduru tahrikuha li'auridin, kama idha waliyaha sakinun, fatuhurrika bilkasri litakhallusi min iltiqa'id sakinain. Nah, kemudian ta'u ta'nis, bahwasanya ta'u ta'nis, ya, yang berharakat sukun, ini yang dimaksud dengannya adalah yang sukun pada awal bentuknya, ya, maka tidak mengapa memberikannya harokat, ya, karena sebuah sebab, ya, sebagaimana apabila tata anis sakina ini bertemu dengan kata yang diawali sukun juga, ya, fatuhurika bil kasri litakholusi min iltiqa isakinain, maka tata anis ini boleh diberi harokat kasroh, ya, untuk menyelesaikan masalah bertemunya dua sukun. Ya, nahu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala qalatim ra'atul aziz, ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala qalatim ra'atul aziz. Nah, ini kenapa dibaca qalati, ya, kenapa dibaca kasrah? Karena bertemunya dua sukun. Asalnya demikian, qalat imra'atul aziz, ya. Tapi karena bertemunya dua sukun, nah ini susah dibacanya. Kalau enggak diwasol, ya, enggak diteruskan. Nah, supaya bisa dibaca wasol, maka ta'nya, ya, yang asalnya sukun, qalat, ini diberi harokat kasrah. Menjadi qalatim ra'atul aziz. Supaya apa? Litakhallus, ya. Jadi supaya bisa dibaca. Karena kalau dua-duanya sukun, ini harus pakai waqaf, ya. Qalat, ya. Lalu dibaca lagi imra'atul aziz. Jadi supaya bisa dibaca, ta'nya ini diberi harokat kasrah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang ketiga, lam yadhkuril musannifu ta'al fa'il wa hiya alamatun mumayyazatun lil fi'lil madhi. Faedah keempat, musannif yakni Ahsan Haji ini tidak menyebutkan ta'fa'il, ya, sebagai tanda bagi fi'il. Nah, padahal ta'fa'il ini, ya, merupakan tanda spesial bagi fi'il madhi. Contohnya qultu, ya, nahu qultu dzakaraha Ibnu Malik fil Alfiyah, ya. Kemudian wa inul hajib fil Kafiyah wa Ibnu Hisham fil Awdah wa Suyuti fil Hamma, ya. Jadi tafa'il yakni dari fi'il madhi qultu, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, ini merupakan tanda spesial, ya, dari fi'il fi'il madhi. Dan Ahsan Haji ini tidak menyebutkan, ya, bahwasanya tafa'il sebagai tanda fi'il fi'il madhi. Ya. Nah, kemudian tanda ta'fa'il ini sebagai tanda fi'il, ini juga telah disebutkan oleh Ibnu Malik dalam kitabnya Alfiyah. Ibnu Hajib menyebutkannya dalam kitabnya Al-Kafiyah. Ibnu Hisham ya, menyebutkan dalam kitabnya Allah. Dan As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hama. Nah, jadi menurut Syekh Malik, Aswan Haji ini kurang lengkap ya, menyebutkan tanda-tanda fi'il. Menurut beliau ya, ada lagi tanda fi'il, yaitu ta'fa'il ya, yang ini merupakan tanda spesial dari fi'il fi'il madhi. Masyaallah muslimin. Ya, kemudian yang keempat, lam yadhkuril musannifu 'alamata fi'lil amr. Ya, faedah yang kelima yang keempat, musannif ini juga tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Ya, tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Tanda fi'il amr ini disusun dari dua hal yang digabungkan. Ya, wa 'alamatuhu murakabatun min majmu'i syai'ain. Ya, tanda fi'il amr ini disusun dari dua hal yang digabungkan. Wahuma lidalalatuhu ya, wahuma dilalatuhu ala talab wa qabuluhu ya al mukhatabah. Dan dua hal yang digabung itu ya, maksudnya adalah bahwa fi'il amr itu tandanya adalah adanya dilalah ya, petunjuk atas talab atau permintaan, dan penerimaannya yakni terhadap ya mukhatabah. Kenapa dibaca ya'a? Ya, karena ini menjadi maf'ul bih, ya, maf'ul bih dari qabul yang beramal seperti amal fi'il. Nahwu qum. Nah, contohnya qum. Jadi tanda fi'il amr itu menghimpun dua hal. Yang pertama menunjukkan atas permintaan atau talab. Atsani yang kedua bisa menerima ya mukhatabah. Fa innahu dalun 'ala talabil qiyam. Ya, kata qum ini menunjukkan atas permintaan berdiri ya, dan qum ini bisa menerima kata ya mukhatabah. Nah, contohnya taqulu qumi. Contohnya kamu berkata qumi ya, berdirilah kamu wahai wanita. Nah, dengan sebab itu ya, tersusun dari dua hal ya. Fa innahu dalun ala talabil qiyam wa yaqbalu ya al mukhatabah taqulu qumi. Wala'ala al-musannifu lam yadhkuriha li'usriha 'ala al-mubtadi'. Ya. Nah, kemungkinan ya musannif itu tidak menyebutkan hal tersebut dikarenakan hal itu susah ya, mungkin kesulitan bagi seorang pemula ya, bagi pemula belajar bahasa Arab. Bisa babin annaha murakabatun min syai'ain. Dikarenakan ya dengan sebab hal itu tersusun dari dua hal. Inilah yang menjadikan Syekh Malik ya ini menyebutkan berapa tanda ya yang terluput dari pembicaraan Aswan Haji. Beliau menyatakan barangkali ya memang yang ingin ditekankan oleh Aswan Haji ini adalah sebuah kitab untuk pemula ya. Oleh karena itu tidak perlu menampilkan semuanya, akan tetapi bertahap di dalam belajar. Nah, thayyib. Nah, ini pembahasan tanda-tanda fi'il. Nah, kemudian kita lanjutkan masuk pada bab tanda-tanda huruf. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum. Qala al-musannif wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Telah berkata musannif yakni Aswan Haji, ya Ibnu Jurum Aswan Haji, huruf adalah kata yang tidak cocok bersamanya petunjuk isim dan petunjuk fi'il. Ya, asyar penjelasannya. Dzakara al-musannifu anna al-harfa yatamayyazu 'an al-ismi wal fi'li bi annahu la yaqbalu shay'an min 'alamatil asma wa la min 'alamatil af'al. Musannif ya menyebutkan bahwa huruf itu dapat dibedakan dari isim dan fi'il karena bahwasanya huruf itu tidak menerima sesuatu tanda isim dan tidak pula tanda fi'il. Fa idza waradta ya wa idza waradta 'alaika kalimatun ya wa fa idza waradat 'alaika kalimatun fa'rid 'alayha 'alamatil asma awalan fa in qabilat shay'an minha fa hiya ismun fa in lam taqbalha fa'rid 'alayha 'alamatil af'al fa in qabilat minha shay'an fa hiya fi'lun. Maka apabila kamu menjumpai sebuah kata ya maka bandingkan, ya, bandingkan dengan tanda-tanda isim terlebih dahulu. Apabila kata tersebut menerima tanda isim, maka ia adalah isim. Tapi jika tidak menerima tanda isim, maka bandingkanlah dengan tanda-tanda fi'il. Jika menerima tanda fi'il, maka kata tersebut adalah fi'il. Fa'in lam taqbaluha fahkum biharfiyatiha. Maka jika ia juga tidak menerima tanda fi'il, maka hukumilah sebagai huruf. Nah, jadi ini adalah kaidah sederhana. Ya, intinya kalau bukan fi'il, bukan isim, maka itu adalah huruf. Jadi huruf itu adalah yang bukan fi'il dan bukan isim. Karena kita tidak bisa mengatakan huruf itu tandanya seperti ini. Ya, bahkan ketika membahas fi'il saja, ya, tandanya dengan mengatakan tandanya diawali huruf ini atau huruf ini atau huruf itu, ya. Begitu pula waktu kita membahas isim, ya, ditandai dengan adanya huruf ini dan huruf itu. Nah, bagaimana kita bisa mensifati huruf dengan adanya huruf, ya, sedangkan huruf adalah sifat bagi yang lainnya. Makanya, ya, definisi sederhana dari huruf itu, pokoknya yang bukan fi'il dan bukan isim, maka dia adalah huruf. Masyaallah muslimin, di bagian akhir buku ini, ya, Syekh Malik bin Salim ini menampilkan sebuah bagan, ya, yang sangat bagus, ya. Di sini beliau menampilkan kesimpulan dari pembahasan Babul Kalam dari kitab Jurumiyah. Jadi dari pembahasan ini, ya, kita mengetahui bahwasanya kalam, ya, ini penyusunnya ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dan isim, ya, bisa dikenali dengan tanda-tandanya, yaitu yang pertama jar, yang kedua tanwin, yang ketiga didahului al, kemudian yang keempat didahului oleh huruf jar. Kemudian fi'il ada tiga, yang pertama fi'il maldi, yang kedua fi'il mudhari, kemudian yang ketiga fi'il amr. Kemudian tanda fi'il maldi diakhiri oleh ta ta'nits as-sakinah. Dan tanda fi'il mudhari adalah yang pertama diawali oleh sin, kemudian yang kedua diawali oleh saufa. Kemudian tanda fi'il amr, ya, adalah dia bisa menunjuki atas makna permintaan atau perintah, ya, ma'a qabulihi, dan bisa menerima ia al-mukhatabah. Dan terakhir, ya, pembagian kalam adalah huruf, ya, tandanya la yaqbalu syai'an min alamatil asma wala min alamatil af'al, ya, tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Nah, kesimpulannya yang bukan fi'il dan bukan isim itu adalah huruf, ya. Alhamdulillah, ini selesai pembahasan Babul Kalam, ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.